buka lembaran cerita. Nungkin rasa tunggara lalakon karandapan pinurung kang jenghalan hampura akan hampura is mungkin tan telaksana. Tos kapalai tuang lama megakin ka asih urang. Takdir maha kawasa, kurang memajar.